padamu.

yang ku alami, takdir diriku. dalam semak merunduri, tergores dan terperis, akhir berucap lirih. Memang

Maafkanlah sayang, bukan ku tak cinta, bukan ku sengaja menjauh darimu kerana terpaksa. Harus ku merela demi bahagia dirimu dan dirinya. Panas-panas api yang membara. tampakan kau hinakan nasibku bagai orang. Sayang tiada ingkari genggam tanganku malangkah pasti bahasamu kita nan menjalani. Tapi tapi rasonyo tak sakit diri dan surang menanggulangkannya. Dan sangkolai kalama cinta nan dulu dibari baik kironyo. Walau lari babu jua tio hari diumbuak jomani untai kato rayuan gurau manjo. Namun kale rangkuangan yo dek mana hantangi tak hilang jua. Lepaskan. malanya. Rindu tak terlampau, walaupun jauh tetap ku kenang. Angan mereda isak dalam bahagia. Ke Sumatera hatiku tertumpah, asahan terkini yang berbagi janji, mengukur ulang langkah yang tertinggal, menata hidup, memiti hari, cahaya redup kan kembali terang. Di kota ini, di kota asal, terpaku langkah yang kian berarti. Aku dengan dirinya. diri ini telah percaya kepadamu. Rasa sayang ini ku curahkan untukmu. Namun itu semua tiada artinya. Sungguh sakit hati ini melihat. Cintaku hanyalah kau kecewa bersamaku, akan ku tuliskan semua di dalam diari cintaku ini, bahwa hanya dirimu kasih yang aku sayangi. Sayang, jangan.

balun dena hiji sungkem urang, melialah udah karena minang. Sabalun dena hiji sungkem kepada diri.